hatiko tagama de ulah hadir urang tapandang jauh mata memandang kalangi tinggi manarawang kalimpanan mato maharos saya kayu nana dia sandari kudian hari sasalang tibo turukan sajo kanda arang tuo rilakan denai rang biasa andia juo nang kata seso biarlah bumi dua karam di tapi daripada karam di tangan andia juo nang kata miayo bansai diri jauh mata memandang kalangi tinggi manarawang kalimpanan mato maharos sayang.